Karena kau yang ku kamu like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk menyaksikan musik video. Ada kamu dah musik video sandiwara? Kita dua link video tersebut berada di description di bawah. Dan kalau anda ingin konten-konten yang menarik, boleh subscribe di Surai.